إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Kita masuk kepada tema berikutnya dari kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, yakni tentang alamatu ahli sunnah. Alamatu ahli sunnah, tanda-tanda daripada ahli sunnah. Setelah sebelumnya penulis berbicara tentang tanda-tanda ahlul bidah, tanda-tanda daripada ahlul bidah, dan diantara tanda mereka yang paling menonjol adalah kebencian mereka yang amat sangat terhadap ahlus sunnah. Ahlus sunnah di sini maksudnya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkannya di saat telah ditinggalkan sunnah-sunnah tersebut oleh manusia. Maka demikian pula tanda yang paling menonjol pada ashabul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menyatakan, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immatis sunnah wa ulama'iha. Dan salah satu daripada tanda-tanda ahlus sunnah adalah kecintaan mereka kepada para a'immah sunnah, para imam-imam sunnah, wa ulama'iha, para ulama sunnah, wa ansariha wa awliya'iha, dan para penolong sunnah, para wali-wali as-sunnah, yakni orang-orang yang berwala, loyalitas terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara tanda ashabul hadith. Mereka cinta kepada para imam-imam besar yang nanti akan disebutkan sebagian nama-nama mereka. Wa bughdhuhum li a'immatil bidah. Dan kebencian mereka terhadap a'immatul bidah. Jadi tanda yang pertama, dan ini merupakan tanda yang paling dominan pada mereka ahlus sunnah, adalah hubbuhum li'a'immatis sunnah wa bughdhuhum li'a'immatil bidah. Cinta mereka kepada imatus sunnah dan bencinya mereka kepada imatul bidah. Sebagaimana tanda-tanda pengikut kebid'ahan, mereka juga begitu sangat ketol kecintaan mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka ahlul bid'ah, dan begitu sangat benci, antipati terhadap a'immah sunnah yang hidup di masanya. Disebabkan karena mengajak kepada sunnah dan membongkar kedok-kedok ahlul bid'ah. Alladzina yad'una ilan nar. Orang-orang yang mereka mengajak kepada neraka. Maksud mengajak kepada neraka yakni mengajak untuk membenci dan memusuhi ahlu sunnah, membenci untuk memusuhi para a'immah dan apa yang mereka ajarkan, membenci dan memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Maksud daripada mengajak kepada neraka yakni menumbuh kembangkan berbagai macam amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bukan mengajak kepada ayo masing-masing kita siapa yang paling kuat menahan siksa api neraka, bukan itu maksudnya. Mereka mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, dan menunjukkan pengikut-pengikut mereka kepada negeri kebinasaan. Mereka begitu sangat gandrungnya dengan yang namanya bid'ah. Mereka siap mengorbankan apapun untuk menghidupkan bid'ah. Siap mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk terlaksananya bid'ah. Dan dihias-hiasi kebid'ahan-kebid'ahan tersebut seolah-olah itu adalah amalan sunnah ataupun amalan di dalam Islam yang bernilai sangat tinggi. Waqad zayyana Allahu subhanahu quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati-hati mereka ahli sunnah dan menerangi hati-hati mereka dengan kecintaan mereka terhadap ulama usunnah yang merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini di antara tanda yang paling menonjol pada ahlu sunnati wal jamaah ashabul hadis adalah kecintaan mereka terhadap pendahulu-pendahulu mereka yang saleh. Kecintaan mereka terhadap para pendahulu mereka salafus salih. Tidaklah menyebut mereka kecuali dengan sebutan-sebutan yang baik. La yudkaruna illa bil jamil. Dan mendoakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat dari kalangan muhajirin ataupun ansar datang setelah mereka, semuanya mendoakan kebaikan. Yaqulun, mereka menyatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Siapa? Para sahabat ridwanul alim ajma'in. Demikian pula kalau kita yang berdoa demikian, ya tentunya para ulama salafuna salih dan para a'immah dari generasi ke generasi hingga para sahabat. Karena para ulama ahlu sunnati wal jamaah dari semenjak dahulu, dari kalangan para sahabat sampai hari kita ini, tentunya mereka mendahului kita dari keimanan. Setiap yang mendahului kita dari keimanan masuk pada doa ini. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Jadi mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak ada rasa iri, dengki dan kebencian terhadap para imam. Mereka mencintai daripada ahlu sunnah para imam, dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk ahlu sunnah. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan pada hati-hati kami kedengkian, ya Allah. Jangan kau jadikan pada hati-hati kami kedengkian. Lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, Engkau sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka, orang-orang yang beriman adalah wali bagi yang lainnya, pelindung bagi yang lainnya, senantiasa untuk saling cinta mencintai di antara mereka. Allah menyatakan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunash shalah wa yutunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka merupakan wali bagi sebagian yang lain. Mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah serta Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini merupakan tanda-tanda orang-orang yang beriman. Tanda-tandanya pula adalah asyidda'u alal kafirin, izzat alal mu'minin. Mereka keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesama muslim, sehingga mereka saling cinta satu dengan yang lain dari generasi ke generasi, saling doa mendoakan. Demikian pula di saat disebut nama-nama mereka para imam, aimatus sunnah, maka mereka senantiasa untuk mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat bagi pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka adalah para imam, para pemimpin kita. Mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan kita, uswah kita, orang-orang yang kita cintai dan kita hormati, kita agungkan karena sunnah. Karena mereka menyampaikan daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah risalah itu sampai kepada kita melainkan melalui jalan mereka. Mereka sampaikan dari generasi ke generasi. Terus seperti itu sampailah kepada kita agama ini. Maka mereka memiliki fadilah dan karunia dalam perkara tersebut. Dan dengan perantara mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah manusia. Sedangkan orang yang memberikan, yang Allah jadikan sebagai jalan hidayah, walaupun hanya satu, maka itu lebih baik daripada kumpulan. Lantas bagaimana kiranya dengan yang kemudian mereka ini menjadi asbabul hidayah pada setiap orang yang datang berikutnya? Tidaklah orang yang mendapatkan hidayah, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, melainkan mereka mendapatkan andil padanya. Mereka memiliki sisi andil, saham, ya, bagian dari hidayah tersebut, karena mereka yang menyampaikan ilmu. Sehingga tentunya keutamaan mereka, ya, keutamaan yang tiada tara. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan mereka, menghormati mereka, mempelajari kitab-kitab mereka dan mengkajinya, mendoakan mereka dalam setiap majlis, menyebut nama mereka, mengucapkan doa rahimahullah. Dan ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul hadis di setiap masa, di setiap zaman, di setiap generasi. Qala al-Imam Ats-Tsauguni rahimahullah, akhbarana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz, askanahullah wa iyana al-jannah. memberitakan kepada kami Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh, yakni Sahibul Mustadrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau dan juga kita semua di dalam surganya. Amin. Qal haddatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakki. Qal haddatsana Ahmad ibn Salamah. Qal qara alaina Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id Kitab al-Iman lahu. Memberitakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakki. Dia mengatakan, memberitakan kepada kami Ahmad ibn Salamah. Dia berkata, qara'a alaina Abu Raja, membacakan kepada kami Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id Kitab al-Iman. Ya, ini kitab daripada Abu Raja rahimahullah, Imam bila mudafa'ah Qutaibah ibn Sa'id, memiliki kitab al-Iman. Fakana fi akhirihi, maka pada akhir kitab al-Iman tersebut, di antara yang diucapkan oleh Abu Raja di saat dibacakan, faidha ra'aita rajul yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Syu'bah al Auza'i Abdurrahman ibn Amr wa Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bistam wa ibn al-Mubarak yani Abdullah ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Suraik wa Suraikan wa Waqi'an wa Yahya ibn Sa'id yani ibn Sa'id al-Qattan, kalau menurut tabaqah yang di sini tentunya, karena yang disebutkan di situ tabaqahnya al-Qattan, tabaqah atba'u tabi'in. Adapun al-Ansari, maka tabaqahnya adalah tabi'in. Maka di sini Yahya ibn Sa'id yang tohir adalah Al-Qattan. Wa Abdurrahman ibn Mahdi. Fa'alam annahu sahibul sunnah. Apabila engkau melihat, kata Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah, apabila engkau melihat ada seseorang yang dia mencintai Sufyan, Ats-Tsauri, Malik ibn Anas, Al-Auza'i, Syu'bah ibn al-Mubarak, Abu al-Ahwas, Suraik Al-Qadi, Waqi' ibn Jarrah, Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah bahwasanya dia itu adalah sahibu sunnah. Qala Ahmad ibn Salamah, berkata Ahmad ibn Salamah rahimahullah, fa'alhaqtu bi khatti tahtahu, maka aku tambahkan dengan tulisan tanganku tahtahu, di bawahnya, di bawah daripada sebutan tadi itu. Ya, terakhir disebut adalah Abdurrahman ibn Mahdi, maka ditambahkan lagi oleh Ahmad ibn Salamah, wa Yahya ibn Yahya, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya, harusnya ibna karena Ashaq atau ibn Ishaq itu terkadang disebut ibna Ibrahim, terkadang disebut ibn Rahuya, karena Rahuya adalah ibunya. Menurut yang rajih wallahu a'lam bishawab, ya, Ishaq ibnu Rahuya, Rahuya nisbat kepada ibunya, kalau ibn Ibrahim kepada bapaknya. Wallahu a'lam. Sama seperti kalau orang musyrikin itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul itu adalah ibunya. Jadi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, bukan ibni, karena dia masih nisbatnya kepada langsung kepada orang yang pertama tadi, Abdullah ibnu Salul. Maka di sini juga Ishaq ibn Ibrahim atau ibn Rahuya. Rahuya nisbat kepada ibunya. Falamma intahaina ila hadzal mawdhi', maka di saat kami sampai pada tempat tersebut, yang menyebutkan di antara nama yang disebutkan adalah Yahya bin Yahya di situ, nadhara ilaina ahlu Naisabur, maka ahlu Naisabur pun memandang kepada kami. Wa qala Haula'il qawm yubghiduna Yahya bin Yahya. Dan berkata Abu Roja. Qala di sini Abu Roja. Ya ini Qutay bin Sa'id. Haula'il qawm, mereka-mereka itu, yakni Ahlu Naisabur. Yubghiduna Yahya bin Yahya, mereka membenci Yahya bin Yahya. Fakulna, maka kan kami kami katakan, jadi yang mengatakan di sini Ahmad ibn Salamah, murid daripada Abu Roja. Ya Abu Roja, ma Yahya bin Yahya. Wahai Abu Roja, apa itu Yahya bin Yahya? Ini pertanyaan bukan siapa tetapi apa. Artinya bagaimana kondisi dia? Bertanya tentang keadaannya. Maka Abu Roja menyatakan rajulun salihun imamul muslimin. Seorang laki yang salih, imam dari kalangan muslimin. Wa Ishaq ibn Ibrahim imam, dan Ishaq ibn Ibrahim, ya ini Ishaq ibn Rahuya juga imam. Wa Ahmad ibn Hanbal indi akbar man sammaitahum kullahum. Dan Ahmad ibn Hanbal di sisiku adalah yang paling besar, paling mulia dari orang-orang yang kau sebutkan semuanya. Yani di saat Ahmad ibn Salamah menambahkan nama-nama tersebut, Abu Roja rahimahullah, beliau memberikan keterangan bahwa orang-orang Naisabur membenci Yahya bin Yahya. Lantas kenapa kok bisa begitu? Memang siapa dia, apa memang siapa Yahya bin Yahya, atau apa dan bagaimana keadaannya, ditanyakan kepada Abu Roja. Maka Abu Roja menjawab, dia adalah seorang lelaki yang saleh, imamul muslimin. Demikian pula Ishaq ibn Ibrahim imam, Ahmad ibn Hanbal imam, dan bahkan yang paling mulianya dari yang kau sebutkan itu semua. Wa ana alhaqtu bihaula illadzina dzakara Qutaibah rahimahullah. Wa ana di sini yakni Abu Utsman As-Sabuni. Dan aku tambahkan, aku gabungkan bihaula dengan orang-orang yang disebutkan tersebut, yang disebutkan oleh Qutaibah rahimahullah, anna man ahabbahum fa huwa sahibu sunnah. Bahwasanya siapa saja mencintai mereka maka dia itu adalah sahibu sunnah. Min a'immati ahli hadis, termasuk daripada imam ahli hadis. Alladzina bihim yaqtadun, yang dengannya mereka berkhutbah. Wa bihadjihim yahtadun, dan dengan petunjuk mereka mereka mengambilnya. Wa min jumlatihim wa syi'atihim anfusihim yu'addun, dan termasuk dalam bilangan mereka dan dalam kelompok mereka, diri-diri mereka terhitung. Wa fitiba'ihim atharahum yajidun, dan dalam mengikuti asar mereka mereka dapati. Jama'atan akhorin, kalimat jama'atan akhorin ini kembalinya kepada wa'ana al-haqtu, dan aku tambahkan biha'ula dengan nama-nama tersebut jama'atan akhorin, sekelompok yang lain, yakni ulama-ulama yang lain yang akan disebutkan berikutnya ini. Minhum, diantara mereka adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam besar madzhab Syafi'i. Beliau Abu Utsman As-Sabuni adalah salah satu seorang imam dalam madhab Syafi'iyah. Tentu ya, karena Qutaibah bin Sa'ad belum menyebutkan nama imam, imam besar al-imam Syafi'i, maka beliau Abu Utsman menambahkannya. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa Sa'id ibn Jubair. Sa'id bin Jubair itu di atasnya al-imam Syafi'i jauh, karena Sa'id bin Jubair adalah tabi'in, kibar tabi'in, Sa'id bin Jubair. Sedangkan al-imam Syafi'i atba'ut tabi'in, bahkan di bawahnya atba'ut tabi'in. Al-imam Syafi'i tabaqahnya, tabaqah di bawah atba'ut tabi'in. Tetapi beliau adalah imam, imam besar, sehingga disebutkan oleh Abu Utsman yang pertama adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kemudian naik ke beberapa tabaqah di atasnya, Sa'id ibn Jubair. Wa Zuhri ini juga tabi'in, ya kan? Muhammad bin Syihab Syabi, ini juga Amir bin Sarahil, tabi'in. At-Taimi, Ibrahim At-Taimi. Ini juga Ibrahim Ibn Tarqan At-Taimi. Wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka. Ini semua adalah tabi'in yang disebutkan. Kalaith Ibn Sa'ad Al-Misri wal Auza'i wa Tsauri, ini tabaqah di bawahnya. Wa Sufyan Ibn Uyainah Al-Hilali wa Hamad Ibn Salama wa Hamad Ibn Zaid wa Yunus Ibn Ubaid wa Ayyub As-Sikhtiyani wa Ibn Aun wa Nudara'ihim. Nama-nama para ulama ma'rufin, ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Wa man ba'dahum, kemudian menyebutkan tabaqah yang di bawahnya lagi. Mithal Yazid Ibn Harun Al-Wasiti wa Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani, penulis kitab Al-Musannaf, Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani, wa Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi. Wa man ba'dahum, dan yang setelahnya lagi. Ini tabaqat berikutnya, di bawahnya lagi. Mithal Muhammad Ibn Yahya Ad-Duhli, guru daripada Imam Bukhari. Wa Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari wa Muslim Ibn Hajjat Al-Qusairi wa Abi Dawud As-Sijistani. Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud. Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman Ibn Al-As'as. Nah, Abu Dawud As-Sijistani, Sulaiman Ibn Al-As'as rahimahullah, sahibus sunan. Wa Abi Zur'ah Ar-Razi wa Abi Hatim wa ibnihi. Abu Hatim siapa namanya? Namanya sama dengan Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Cuman beliau Ar-Razi, Al-Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Wa Muhammad ibn Muslim ibni Warah wa Muhammad ibn Aslam At-Tusi wa Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi As-Sijji wa Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah An-Naisaburi alladhi kana yud'a imam al-a'immah wal umri kana imam al-a'immah fi asrih wa waqti. Di saat menyebutkan nama Muhammad ibn Ishaq yang lebih dikenal dengan Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi, maka Abu Utsman menyatakan alladzi kana yud'a imam al-a'immah, yang dahulu beliau ini ya diberi lakop, diberi julukan imamnya para a'immah. Dan Ibnu Khuzaimah satu wilayah, satu daerah dengan Abu Utsman As-Sabuni. Ulama besar di negeri beliau sendiri. Dan beliau dahulu dikenal sebagai imamul a'immah. Kenapa beliau digelari demikian? Karena para ulama-ulama yang ada di masa beliau, mayoritasnya, ya tidak semuanya tentunya, mayoritasnya adalah murid-murid dari Ibnu Khuzaimah. Mayoritasnya. Sehingga beliau dikenal dan digelari sebagai imamul a'immah. Dan beliau adalah seorang kibar hufadz sunnah, kibar fuqaha'i sunnah, dan termasuk daripada imamatus sunnah. Dan beliau ini Ibnu Khuzaimah yang ma'ruf, masyhur, terkenal mengucapkan kalimat inna sunnah la tata'arud, faman dhahara lahu ta'arud baina dithain falyatini bihima liwaffiqa lahu bainahuma. Disebutkan ucapan Ibnu Khuzaimah ini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Inna sunnah la tata'arudu. Sesungguhnya sunnah itu tidak akan pernah selamanya tata'arud, yakni saling kontradiksi. La tata'arudu. Faman dhahara lahu ta'arud, maka siapa yang tampak padanya ada seolah-olah terjadi kontradiksi, terjadi pertentangan antara sunnah satu dengan yang lain, ya, baina haditsain, di antara dua hadis, fal ya'tini, hendaknya dia datang kepadaku bihima, dengan kedua hadis tersebut, bahwa hadisnya mana tunjukkan sisi daripada kontradiksinya di mana. akan aku kompromikan di antara keduanya. Tentunya ini menunjukkan akan kekokohan dan kedalaman ilmu daripada Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, dan bukan kesombongan untuk menegaskan bahwasannya tidak mungkin al-haq itu berbenturan satu dengan yang lain. Taib. Kemudian setelah itu Abu Utsman menyatakan wala umri kana imamul a'immah, dan sungguh beliau adalah benar-benar imamul a'immah. Itu sumpah di situ tidak bermakna sumpah, tetapi yakni kalimat penegasan. Fi asrihi wa waqtih, pada masanya, pada waktunya, yakni di zamannya. Beliau adalah betul-betul imamul a'immah. Wa Abi Ya'qub Ishaq bin Ismail Al-Busti wa Al-Hasan Ibn Sufyan Al-Fasawi, juga Al-Hasan Ibn Sufyan Al-Fasawi, wa jaddi, juga kakekku, min tibal abawayya, dari kedua orang tuaku, yakni dua bapak ibuku, Abi Sa'ad Yahya Ibn Mansur Az-Zahidi Al-Harawi, itu kakek beliau, wa Abi Hatim Adi Ibn Hamdawai As-Sobuni, wa waladaihi, dan kedua putranya, Saifai Sunnah, yang keduanya merupakan dua pedang sunnah, Abi Abdullah As-Sabuni wa Abi Abdurrahman As-Sabuni. Wa ghairihi min a'immati sunnah al-mutamassikina biha, nasirina laha, da'ina ilaiha, walina 'alaiha, dan selain mereka daripada a'immatus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membela daripada as-sunnah dan loyal dan berwala kepadanya. Dan Musannif rahimahullah, beliau tentunya menyebutkan para imah-imah salaf yang hidup sebelum beliau. Dan beliau hidup pada tahun-tahun sekitar 600-an atau 500-an Hijriah begitu. Sehingga ulama-ulama yang setelah beliau ya tentunya belum lahir, ya kan? Sehingga enggak beliau sebutkan. Semisal di sana Adz-Dzahabi misalnya, atau Al-Mizzi, atau Al-Maqdisi. Al-Maqdisi banyak sekali sebetulnya, Al-Maqdisi, ulama-ulama dari Palestina. Kemudian juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, ya. An-Nawawi tidak tersebut, kenapa? Karena memang hidupnya di bawahnya beliau. Apa istilahnya? Belum lahir mereka-mereka yang ulama-ulama ini. Akan tetapi beliau telah mencukupkan dengan kalimat wa man ba'dahu. Dari ulama-ulama wa ghairihim min a'immatis sunnah, dan selain mereka daripada ulama-ulama sunnah. Nah, kita bisa menambahkan misalnya sampai terus sampai generasi kita ini. Para a'immah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Taimi dan murid-murid beliau dan anak cucu keturunan beliau Al-Syekh. Mereka para a'immah. Para imam-imam. Demikian pula Muhammad bin Ibrahim, Muhammad Khalil Harras, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para ulama yang bernama Muhammad banyak, dan semuanya itu adalah para ulama sunnah. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Abdurrahman Al-Bassam, Abdussalam Burgess rahimahumullah. Masih banyak lagi yang lainnya. Ibn Bas, kemudian siapa? Syekh Muqbil. Nah, itu para ulama a'immah. Yang tentunya tidak salah kalau kita mengatakan siapa yang mencintai mereka maka dia adalah ahlu sunnah, dan siapa yang membenci mereka maka dia adalah ahlu ahwa wal bidah. Dan tentunya para yakni umat ini, kaum muslimin, ya, kita kenalkan dengan nama-nama tersebut. Kita kenalkan dengan para ulama sunnah di masa kita sekarang ini, dan juga yang masih hidup pada saat ini dari ulama-ulama sunnah. Kita perkenalkan kepada umat sehingga menjadi rujukan. seperti Syekh Shalih Fauzan misalnya, Syekh Rabi Ibn Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan yang semisal mereka. Kita kenalkan kepada umat supaya tidak asing di telinga mereka para imam tersebut. Hafizahumullah. Taib. Wattafaqu ma'a dzalika 'ala al-qaul bi qahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa tabaa'ud minhum wa min musahabatihim wa mu'asharatihim wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim. Dan mereka semua ittifaq, semua ya para ulama itu semua sepakat untuk apa? Merendahkan dan menghinakan ahlul bid'ah. Menjauhi mereka. Qahri ahlul bid'ah, idlalihim, izzaihim, maknanya sama. Wa id'ati wa itsaim wa tabaut minhum, ini juga maknanya sama, menjauhi mereka sejauh-jauhnya. Wa min musahabati wa mu'asharatihim. Musahabah dan mu'asharah ini juga sama. Tidak kemudian menyertai mereka, berteman dengan mereka. Wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim. Dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi mereka serta muhajarah juga sama, menjauhi juga. Mujanabah dan muhajarah. Mengucilkan mereka, menjauhi mereka, meninggalkan mereka. Di sini dinyatakan ijma. Ittafaqu. Mereka telah sepakat semua, ya. Para imam telah sepakat. Banyak yang menyebutkan tentang kesepakatan tersebut, yang menulis akan kesepakatan ulama untuk menjauhi dan memperingatkan dari bahaya al-bid'ah. Di antaranya adalah Abu Fadl Al-Hamadani, juga Ibnu Aqil, juga Ibnu Jauzi, juga Abdul Ghani Al-Maqdisi, juga Ibnu Qudamah, dan para imam yang lainnya, Ibnu Taimiyah As-Saukani. Mereka menuliskan adanya kesepakatan para imam untuk tahdzir wal hajar, memperingatkan dan menjauhi daripada ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi ila huna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.